بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، kita ingin melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana kita masih berada pada An-Naqid Al-Khamis, pembatal Islam yang kelima. Sebagaimana dinyatakan oleh al-muallif rahimahullah, bahwa pembatal, termasuk pembatal Islam, adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci sesuatu dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka kafir. Telah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau menjelaskan bahwa الذين يبغضون ما أنزل الله عز وجل على فريقين. Pihak-pihak yang membenci syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah al-kuffar al-asliyun, orang-orang kafir yang asli, artinya mereka kafir, bukan dari al-muslimin, bukan dari kaum muslimin, sehingga wajar kalau mereka tidak suka, tidak senang dengan syariat Islam, wajar jika mereka membenci agama Allah Jalla fi'ula. Adapun kelompok yang kedua adalah kaum munafikin yang berbaju Islam. Kaum munafikin yang menampakkan atribut Islam pada amaliah mereka atau pada baju dan pakaian mereka. Namun ucapan mereka menggambarkan isi hati mereka. Ucapan statement kaum munafikin sebagai gambaran apa yang tersimpan di dalam hati mereka berupa kekufuran serta kebencian kepada Islam, kebencian kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka telah kita ketahui apa ucapan-ucapan mereka, statement mereka kaum munafikin, dan bagaimana sikap-sikap mereka yang menggambarkan betapa bencinya mereka kepada syariat Islam, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Syekh Al-Fauzan menjelaskan tentang mauqif al-mu'minin, sikap dan prinsip kaum mukminin terkait dengan syariat Allah, terkait dengan kitabullah wa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kaum mukminin adalah orang-orang yang sangat mencintai syariat Islam, mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum mukminin selalu menyambut panggilan Allah, selalu menerima dengan sepenuh hati, tanpa keraguan, tanpa ada ganjalan sedikit pun, ketetapan hukum Allah, syariat Allah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Benar-benar mereka tunduk, patuh, menerima dengan sepenuh penerimaan. Yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, tidak demi Allah atau demi Rabbmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang akan memutuskan perselisihan perkara di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati atau tidak ada di dalam kalbu mereka, hati mereka, keberatan sedikit pun. Tidak ada di dalam kalbu mereka keberatan dengan keputusan dan hukum dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yusallimu taslima. Dan mereka benar-benar menerima hukum itu dengan lapang dada, dengan sepenuh penerimaan. Thumma yaqulu al-imam al-fawzan hafizahallahu ta'ala. Qala. فهم لا يقدمون شيئا على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mereka kaum mukminin ahli sunnah wal jamaah, la yuqaddimuna syai'an, tidak mendahulukan sesuatu apapun di atas hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini mauqif azim, mauqif najih, prinsip yang agung dan menyelamatkan ketika seorang selalu mendahulukan hukum Allah dan Rasulnya, memprioritaskan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, selalu menjunjung tinggi hukum Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak mendahulukan apapun di atas hukum Allah dan Rasulnya, di atas syariat Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah yang didahulukan itu keluarganya, ayah, ibunya, saudaranya, temannya, kelompoknya, atau bahkan yang terkait dengan hawa nafsunya, syahwat yang dia inginkan, yang dia ambisikan, itu pun dia kalahkan demi Allah dan Rasul-Nya. Tidak mendahulukan kepentingan dirinya, tidak mendahulukan gengsinya, tidak mendahulukan sakit hatinya dibandingkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Tidak. Ini ciri al-mu'minun, al-munqadun lillahi wa rasulih. Kaum mukminin yang benar-benar patuh, taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, selalu memuliakan agama Allah, selalu memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, benar-benar menjunjung tinggi al-haq alladhi ja'a min indillah, yang mana kebenaran itu datang dari sisi Allah. Walau khalafa ahwa'ahum wa raghabatihim, walaupun menyelisihi hawa nafsu mereka dan ambisi-ambisi jiwa mereka, walaupun hukum Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menyelisihi hawa nafsu mereka, bertentangan dengan syahwat serta ambisi-ambisi mereka, fahum yatrukuna ara'ahum wa raghabatihim, kaum mukminin akan meninggalkan logika-logika mereka, ra'yu-ra'yu mereka serta ambisi mereka, wa yaqbaluna hukmallahi wa rasulihi, lalu mereka akan menerima dan menyambut hukum Allah dan Rasul-Nya. Ini prinsip yang agung, ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat. Prinsip yang luar biasa, prinsip yang menyelamatkan, membuang berbagai logika-logika, membuang berbagai ambisi-ambisi dan syahwat dalam rangka tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini di saat fitnah akan nampak, siapa al-mu'minin yang benar-benar sejati, yang benar-benar beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan juga benar-benar mengikuti, beritiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan siapa yang menuhankan hawa nafsunya, yang lebih memprioritaskan raghabat, ambisi-ambisinya, akan nampak. Kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, diterima. Kalau itu adalah hukum Allah, itu adalah syariat Allah, itu adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah sunnahnya, maka jangan bermain logika. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan dan mensyariatkan pentingnya menjaga ukhuwah al-imaniyah, dan bahwasanya ukhuwah imaniyah itu suatu yang mahal harganya, yang harus dipupuk dengan baik, dirawat, dijaga, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in akan nikmat ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ini sebuah ayat yang ma'rufah, yang kita hafal bersama, yang kita tahu maknanya. Ketika Allah mengingatkan para sahabat dan juga kita semuanya, al-mu'minin wal-mu'minat, ahlus sunnah, salafiyin wasalafiyat, tentang sebuah nikmat yang besar, nikmatul ukhuwah wal ulfah, nikmat persaudaraan dan persatuan di atas alkitab was sunnah, di atas syariat Allah, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, ingatlah kalian wahai para sahabat akan nikmatku yang aku berikan kepada kalian, yang aku anugerahkan kepada kalian, Apa itu ketika kalian dulu bermusuhan? Aku satukan hati kalian. Jadikan kalian bersaudara. Aku jadikan kalian bersaudara. Persaudaraan yang begitu kuat di antara para sahabat, di antara kaum muhajirin wal ansar, persahabatan dan persaudaraan ya, yang sangat luar biasa eratnya, kuatnya. Maka Allah ingatkan mereka untuk menjaga nikmat ini jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Maka ini prinsip yang paten, prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, dihasung olehnya jalla fi'ula, demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan umatnya tentang prinsip ini, yaitu al-ukhuwah al-imaniyah, sebuah anugerah yang sangat mahal harganya, mahal dan tinggi nilainya. Namun sebagian orang lebih mendahulukan emosinya, sakit hatinya, hawa nafsunya, ambisinya, sehingga dia tidak peduli dengan yang namanya al-ukhuwah. Dengan begitu mudahnya, ringan lisannya untuk mencabik-cabik kehormatan dan harga diri saudaranya. Dengan tanpa pertimbangan dan tanpa berpikir jauh, ukhuwah dirusak, persatuan dikoyak-koyak, persaudaraan diputuskan. Na'udzubillah. Dikhawatirkan mereka-mereka yang tidak peduli dengan nikmat Allah yang besar, nikmatul ukhuwah, maka Allah akan menghilangkan nikmat itu dari mereka. Allah akan jadikan mereka bermusuhan. Allah akan jadikan mereka centang perenang, saling membenci, saling menyikapi di antara mereka. Ini prinsip. Ini hukum dan ketetapan Allah. Yang Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah kaum mukminin itu bersaudara, maka benahi, perbaiki persaudaraan mereka. Bukan malah sebaliknya, dikoyak, dihancurkan, diporak-porandakan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin, salafiyin. Jelas-jelas sikap dan perbuatan ini bertentangan dengan perintah Allah dan juga bertentangan dengan syariatnya. Maka ini prinsip yang penting yang diingatkan oleh beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kepada kita semuanya. Jangan kita mendahulukan sesuatu apapun dari kepentingan-kepentingan kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan Rasulnya, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafal, yang telah kita ketahui, atau bahkan telah kita amalkan, kemudian kita buang dan kita tinggalkan. Wallahi, dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang makhzulin, yang akan ditelantarkan dan ditinggalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Maka Al-Imam Al-Fauzan melanjutkan, faqala fahum yatrukuna ara'ahum wa raghabatihim wa yaqbaluna hukmallahi wa rasulih. Al-mu'minun, sikap mereka, prinsip mereka adalah meninggalkan logika-logika mereka. Ya, enggak usah pakai logika karena ini sudah ya, sakit hati, sudah terlanjur sakit hati, enggak bisa bersatu lagi. Namanya paku kalau sudah di ya, pukul ke kayu mesti ada bekasnya. Kalau sebuah kertas yang telah di ya di kocek demikian sehingga kertas itu sudah tidak rapi lagi, dikucek-kucek, maka sudah pasti ada bekasnya. Ini adalah logika dan ini adalah filsafat yang sama sekali tidak dibenarkan oleh Al-Islam, tidak dibenarkan oleh sunnah. Bagaimana para sahabat yang Allah katakan kuntum a'daan, dahulu kalian bermusuh-musuhan, bertahun-tahun mereka bermusuhan, berperang, saling membunuh, tapi bisa kembali lagi bersaudara, bersatu. Maka ahlus sunnah meninggalkan logika, perasaan, syahwat dan ambisi duniawi. Lalu mereka menerima dan menyambut hukum Allah dan Rasulnya. Li'annahum ya'maluna ma fihima minal khairi ajilan wa ajilan. Karena mereka mengamalkan kebaikan yang terkandung di dalam hukum Allah dan Rasulnya. Ya'lamun, mereka benar-benar tahu. Karena mereka tahu dan sadar bahwa kebaikan pasti akan diraih pada hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Li'annahum ya'lamuna ma fihima minal khairi ajilan wa ajila. Kaum mukminin benar-benar sadar dan tahu bahwa kebaikan itu pasti diraih di dalam hukum Allah dan Rasulnya, dalam syariat Allah dan sunnah Nabi SAW. Baik kebaikan yang ajil, yang akan datang, di masa yang akan datang, atau yang disegerakan. Haulahumul mu'minun. Itulah mereka kaum mukminin. Idza balagahum hukmullahi wa rasulihi, fa innahum la yuriduna bihima badilan abada. Wa la yu'athiruna ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai kepada mereka hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak menginginkan pengganti dari itu. Pengganti dari hukum Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan mencari dan menginginkan penggantinya selama-lamanya. Artinya mereka akan berpegang dengan kuat, bertamasuk dengan kokoh dengan hukum Allah dan Rasul. Wala yu'athiruna ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ay masdarin au ay hukmin. Dan mereka juga tidak mendahulukan di atas kitabillah, di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, rujukan apapun dan hukum apapun. Hadihi hiya sifatul mu'minin. Inilah sifat kaum mu'minin. Walidhalika tajiduhum yahrisuna wa yaqbaluna ala ta'allumil kitabi wa sunnah. Oleh karena itu engkau dapati mereka, kaum mu'minin adalah orang-orang yang sangat bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mempelajari Alkitab wa sunnah, wa yatahammaluna ta'aba wal masyakkata, dan mereka benar-benar menanggung rasa lelah dan berbagai keberatan, kesulitan dalam upaya belajar Al-Quran wa sunnah. Kenapa? Karena mereka mencintainya. Karena kaum mukminin mencintai Alkitab wa sunnah. Karena kaum mukminin yakin ada kebaikan di dalam Alkitab wa sunnah, ajilan wa ajila, baik kebaikan yang nanti ataupun yang sekarang disegerakan. Sehingga mereka sabar untuk menanggung berbagai kelelahan, kesusahan, keberatan itu dijalani dengan penuh kesabaran. Li'annahum yuhibbuna al-kitaba wa sunnah wa yu'allifuna al-kitaba wa sunnah aw ya'lafuna al-kitaba wa sunnah, dan juga mereka sangat simpati kepada al-kitab wa sunnah, wa yuhibbun wa yashtaquna ila al-kitabi wa sunnah ashadda mimma yashtaquna ila at-ta'ami wa syarab. dan Ahlus Sunnah benar-benar cinta kepada Alkitab was Sunnah, terikat dengan Alkitab was Sunnah, sangat rindu kepada Alkitab was Sunnah, melebihi kerinduan dan hasrat mereka kepada makan dan minum. Nah, kerinduan serta hasrat mereka kepada Alkitab was Sunnah melebihi hasratnya dari keinginan untuk makan dan minum. Lima fi qulubihim minal mahabbati, dikarenakan ada di dalam kalbu mereka rasa cinta li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang mendalam kepada kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau kita melihat bagaimana potret kehidupan para sahabat, mereka lah kaum mukminin yang sejati, yang menjadi figur teladan umat ini, para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, manusia-manusia pilihan Allah, generasi terbaik umat ini. Bagaimana sambutan mereka kepada dakwatullah, dakwatut tauhid yang diemban oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana semangat mereka untuk belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu datang di majlis-majlis Nabi, mengikuti Nabi dimanapun beliau berada. Di saat safar atau tidak safar, mereka selalu duduk berdekatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mendengarkan penjelasan-penjelasan beliau, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hirsun azim. Semangat yang sungguh sangat besar dan luar biasa. Ya. Dan mereka juga bekerja. Para sahabat memiliki aktivitas duniawi. Mereka memiliki keluarga, anak dan istri yang harus dinafkahi. Nah, mereka juga kerja. Harus mencari penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Tapi aktivitas duniawi mereka tidak melalaikan mereka dari aktivitas yang mulia, amalan yang besar, yaitu talabul ilm, belajar Alkitab wa Sunnah. Karena mereka sangat cinta kepada Alkitab wa Sunnah, karena mereka sadar dan yakin bahwa kebaikan itu ada di dalam ta'allumil kitabi wa Sunnah. Belajar Alkitab was Sunnah dengan baik, dengan benar, serius, dan kontinu. Sehingga mereka pun belajar. Sahabat-sahabat yang kibar, yang senior, yang masuk Islam dalam keadaan usia mereka telah dewasa, Abu Bakar, Umar, belajar kepada Nabi SAW, bertanya. Maka ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana kaum mukminin generasi awal umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana hasrat mereka kepada Alkitab was Sunnah. Bagaimana keseriusan dan semangat mereka dalam mengamalkan ilmu yang telah mereka raih. Ini juga bagian dari kecintaan kepada Alkitab was Sunnah, yaitu diamalkan. Sementara kaum muslimin wal muslimat di masa ini bahkan tidak terluputkan juga dari kalangan ahli sunnah was salafiyin, kita dapati masih banyak di antara teman-teman kita yang kurang bersemangat di dalam talabul ilm. Masih kurang serius dalam talabul ilm. Demikian pula di dalam menerapkan ilmunya, mengamalkannya. Maka nasihat bagi kita semuanya untuk hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Alkitab wa Sunnah. Hendaknya kita sadar bahwa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita begitu banyak dan besar. Hendaknya kita benar-benar sadar bahwa nikmatu as-sunnah, nikmat sunnah, berpegang dengannya, mengilmuinya, mengamalkannya, membelanya adalah sebuah karunia dan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak mau atau enggan atau bermalas-malasan untuk mempelajari Alkitab wa Sunnah, berpegang dengan Sunnah, mengamalkannya, kita khawatir dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah menyatakan, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Apabila kalian berpaling dari panggilan Allah, ajakan Allah, dari hukum Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diajak tetap saja tidak menggubris, diajak untuk belajar Alkitab wa Sunnah, malas-malasan, justru lebih memilih urusan dunianya, lebih mendahulukan kepentingan dan pekerjaan duniawinya. Ketika terus-menerus seperti ini, masih saja panggilan Allah tidak dihargai, tidak dihormati, tidak disambut panggilan Allah untuk talabul ilm, untuk ibadah, untuk ta'awun, untuk da'wah ilallah. Maka Allah katakan, wa in tatawallau, jika kalian berpaling, setelah adanya seruan dan panggilan Allah, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum yang mereka akan mengganti posisi kalian sehingga kalian pun tersingkir. Kalian akan terjatuh, terjungkal dari jalan sunnah. Dan telah berlalu orang-orang yang dulunya berada di atas sunnah. Mereka-mereka yang memiliki kehebatan dari sisi ilmu. Tapi mereka lebih mendahulukan dunia dibandingkan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka lebih memilih kenikmatan dunia dibandingkan sunnah dan beristiqamah, bertamasuk di atas sunnah. Hingga Allah palingkan mereka, Allah ganti mereka dengan orang yang lain, kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian keadaan mereka, kaum yang Allah datangkan dan Allah gantikan tersebut, lebih baik, tidak seperti kalian. Maka kita khawatir, jangan sampai kita tergantikan dengan orang lain. Dengan kata lain, kita tersingkirkan dari as-sunnah wal-iyadzubillah. Kita tersingkirkan dan terlempar dari jalan salafiyah, dari manhaj yang mulia ini, manhajur rabbani, manhajus salafi. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh berpegang dengannya, sebagaimana generasi awal umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar bersungguh-sungguh mempertaruhkan segala apa yang mereka miliki, walaupun nyawa harus mereka korbankan demi sunnah, demi Alkitab, demi istiqamah. Kalau kita masih bersantai-santai, bermalas-malasan, ogah-ogahan dalam talabul ilm, dalam mempelajari Alkitab wa Sunnah dan mengamalkannya, kita khawatir tidak ada jaminan keselamatan bagi kita semuanya. Tidak ada jaminan untuk kita terus berada di atas salafiyah, menjadi seorang salafi atau salafiyah. Tidak ada jaminan. Jangan sampai kita menjadi seorang hizbi mungkin di suatu saat. Na'udzubillah. Kita kembali lagi kepada kondisi awam kita. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah al-afiyat wa salam. Dan banyak contoh serta fakta yang kita lihat dan kita temukan. Maka Al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan tentang ciri-ciri kaum mukminin yang benar-benar mencintai Alkitab wa Sunnah, menghormatinya, menghargainya, dan berserius di dalam mempelajarinya. Faqala hafizahullah bi khilafil munafiqin, berbeda dengan kaum munafiqin. Wa innahum yanfiruna minal kitabi was sunnah wa ta'allumihima. Ini ciri kaum munafikin, mereka lari berpaling dari Alkitab was sunnah dan tidak mau mempelajarinya. Tidak mau belajar, tidak mau talabul ilm. Aw yaqra'una al-Qur'an bi alsinatihim faqat, atau mereka membaca Al-Qur'an dengan lisan-lisan mereka saja. Wa yanfiruna min sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpaling dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qala ta'ala ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, engkau akan melihat kaum munafikin akan menghalang-halangi engkau dengan upaya penghalangan yang luar biasa. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawu ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka kaum munafikin, ta'alu, kemari kalian, yastaghfir lakum rasulullah, Rasulullah akan memohonkan ampun untuk kalian, lawu ru'usahum, maka mereka akan memalingkan kepala-kepala mereka, ya, enggan, sombong kepada ajakan Ar-Rasul SAW, ajakan kaum mukminin. Wa ra'aitahum, dan engkau akan melihat mereka yasuddun, menghalang-halangi kaum mukminin, wa hum mustakbirun, dan mereka orang-orang yang sombong. Hadihi alamatun ala annahum yubghiduna kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan alamat, tanda yang jelas bahwasanya mereka kaum munafikin adalah orang-orang yang benci kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon keselamatan dan istiqamah. Kita memohon agar Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai kaum mukminin yang benar imannya, mukminin yang sejati, mukminin yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang benar, kecintaan yang terwujud dalam amaliyah, bukan hanya di lisan saja. Kecintaan yang benar-benar tergambarkan pada ketundukan, kepatuhan terhadap hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan bacaan kalam Syekh Fauzan dalam kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.